Baik, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama-sama acara untaian Mutiara Indah Imam Nawawi yang membahas kitab Riyadhus Shalihin. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita di pagi hari yang cerah ini. Dan insyaallah selanjutnya kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Insyaallah kita akan sampaikan pertanyaan kepada beliau dan beliau akan menjawab apa yang kita tanyakan. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan pertama Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana agar kita istiqomah di lingkungan yang awam, terutama keluarga sendiri yang sangat belum mengenal sunnah, terkadang merasa kufur. Bagaimana Ustaz agar bisa mengenalkan mereka dengan as-sunnah? Jazakumullahu khaira. Wa iyyakum jazakumullahu khaira. Berupayalah dan berusahalah untuk menasehati mereka, mengajak mereka, memberikan pada mereka informasi, ilmu, memberikan rekaman, memberikan nasihat-nasihat singkat dalam bentuk SMS misalnya, dan lain-lainnya. Semua cara-cara yang dibolehkan, lakukan. Itu langkah pertama. Kalau ternyata dengan itu tidak menambah mereka menjadi baik, bahkan menambah mereka memusuhi sunnah dan sebagainya, maka kita hendaklah menjauh dari mereka untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Dan itu barakallahu fikum salah satu bentuk jenis dari hijrah. Ini dalam bentuk kecil ya. Kita mencari lingkungan yang baik, mencari teman yang baik, mencari orang-orang yang bisa berjalan bersama-sama di atas jalan sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan kedua. Bismillah, ahsanallahu ilaikum. Jika ada seorang anak perempuan yang apabila diberi HP malah berhubungan dengan pria yang tidak dikenal dan lain-lain dari hal-hal yang sangat negatif, namun kalau HP-nya diminta orang tuanya, maka si anak malah pergi kemana-mana, bahkan pernah atau sempat hilang namun akhirnya ketemu. Manakah solusi terbaik? Tetap diberi HP atau tidak? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa iyyakum jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Sepertinya dia terlambat tanya. Berarti anak itu sudah jadi. Sudah ada kelainan dalam artian, dalam tanda petik, sudah memiliki sifat yang tidak baik. Apakah anak itu tiba-tiba besar? Tiba-tiba ngerti laki-laki? Barakallahu fiik. Seharusnya dari mulai ketika dia ditimang oleh ibunya, harus ditimang dengan kebaikan. Diperdengarkan padanya lafaz-lafaz Allah, lafaz-lafaz dikir. Ketika dia beranjak besar, dibiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Ketika mulai dia bermain-main, arahkan mainnya adalah permainan-permainan yang mendidik. Sehingga ketika dia tumbuh dewasa, dia akan paham dan terbiasa dengan kebaikan-kebaikan. Inilah yang disebut dengan tarbiyah. Bedakan tarbiyah dengan ta'lim. Kalau ta'lim mengajarkan ilmu, mungkin keahlian tersendiri, hanya guru-guru di pondok pesantren, ustadz-ustadz, pengajar-pengajar yang mampu. Saya gak mampu, saya orang tua gak punya apa-apa. Iya. Kalau itu mungkin kalian gak mampu. Tetapi kalau membiasakan kebaikan pada anak-anak, itu bisa siapapun. Ayo bangun, sholat. Bangun subuh. Pukul mereka misalnya, kalau sudah lebih dari 10 tahun, kata Nabi, muru abna'akum wahum abna'u sab'i sinin. Suruh anak kalian untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Siapa orang tua yang tidak bisa menyuruh anaknya sholat umur 7 tahun? Dan pukullah ketika umur 10 tahun. Siapa yang gak bisa mendidik? Ini namanya pembiasaan. Dan itulah tarbiyah. Hendaklah dididik tarbiyah sampai dewasa. Kalau sudah seperti ini, dia tiba-tiba beranjak dewasa dalam keadaan maunya selalu kejelekan. Kalau dikasih HP, berhubungan dengan laki-laki, ngobrol kesana, pacaran. Gak dikasih HP, keluar main, malam, nginap di rumah temannya entah siapa. Ini na'udzubillah min dzalik. Maka sekarang barakallahu fikum harus diberi pengertian. Sekarang orang tuanya harus mendudukkan anaknya dan diberi pengertian. Karena ini saya lihat sudah dewasa. Karena lihat kalimatnya tadi, berhubungan dengan laki-laki, pergi keluar, berarti ini sudah dewasa. Dudukkan, ajak bicara dari hati ke hati. Kamu mau jadi apa? Kamu itu sudah besar, kamu itu muslimah. Hendaklah kamu mengerti halal dan haram, mengerti mana mahram, mana bukan mahram. Barakallahu fikum. Dan kemudian tidak diberi HP dan tidak boleh keluar kecuali dengan orang tuanya, atau silaturahmi bersama kerabatnya, atau diantar dengan mahramnya, supaya terjaga dan terhormat. Bilang sama anak tersebut, bahwa kamu terhormat. Islam menghormati para wanita, dijaga seperti mutiara dan berlian yang terjaga, ditutup, dihijabi, dijaga, tidak seperti barang murah, tidak seperti jajanan pasar, semua orang boleh lihat, semua orang boleh untuk menyentuhnya, semua orang boleh mengambilnya. Tidak. Wanita terhormat, terjaga. Diberi pengertian seperti itu. Mudah-mudahan masih belum terlambat. Saya katakan terlambat tadi karena sekarang sudah besar, tiba-tiba seperti itu keadaannya. Berarti ini kemarin-kemarin kemana orang tuanya? Ketika dia kecil, ketika dia beranjak menjadi anak yang mulai mumayyiz, mulai mengerti ini, mengerti itu, kenapa tidak dibiasakan dengan kebaikan-kebaikan? Tetapi kalau sudah qadarullah wa masya'a fa'al, terjadi seperti itu, maka hendaklah beri pengertian sampai dia paham bahwa apa yang dilakukan oleh orang tuanya, menjaga dia untuk tidak keluar, menjaga dia untuk tidak bermain HP, ini ternyata adalah kebaikan untuk dia sendiri. Itu harus diberi pengertian seperti itu, bahwa engkau adalah wanita muslimah yang mulia, yang terjaga, yang terhormat. Tidak boleh kemudian demikian disia-siakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, pertanyaan ketiga. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga kita semua selalu mendapat hidayahnya. Amin. Izin bertanya Ustaz, hukum menjawab salam online seperti di kajian online, dan bagaimana dengan rekaman dan hukum menjawab salamnya jika mendengar salam yang ditujukan bukan kepada kita? Bagaimana juga dengan jika mendengar bersin online? Ada bersin online. Bersin online. Nah, kalau ditujukan kepada kita, barakallahu fikum, ya kita wajib menjawab. Seperti telepon, itu kan online juga. Masa gak dijawab? Kering, kamu angkat, assalamualaikum. Ya waalaikumsalam, itu ditujukan kepada kamu. Maka demikian pula ketika kamu mendengar radio, kemudian penyiar radio menyatakan assalamualaikum, ya jawab waalaikumsalam. Tetapi kalau itu adalah antar mereka, bukan ke kamu, maka tidak wajib untuk menjawabnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan kalau bersin, maka disunahkan untuk kita mengucapkan yarhamukallah. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita mengucapkan yarhamukallah. Maka itu silahkan, itu adalah disunahkan, akan mendapatkan pahala kalau engkau menjawab bersin yang hadir di depanmu atau bersin melalui radio. Tidak mengapa ketika orang itu mengucapkan alhamdulillah, kamu katakan yarhamukallah, mendapatkan pahala walhamdulillah. Nah, pertanyaan keempat Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana menasihati teman yang belum mengerti sunnah? Mohon nasihatnya. Atas nasihatnya, jazakumullahu khairah. Sudah pernah dijawab, bahkan sering dijawab. Pertama, sampaikan yang paling penting dulu, yaitu tauhid. Baru kemudian sholatnya. Kemudian perkara-perkara yang berkait dengan prinsip-prinsip sunnah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Dan jangan lupa juga diiringi dengan mendoakan orang tersebut agar segera dapat hidayah. Nah, pertanyaan kelima. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, apakah kita berdosa jika kita menyembunyikan hal yang tidak disukai oleh suami? Misal, mendapat SMS dari teman lama laki-laki, tapi kita tidak membalas dan langsung menghapus, juga memblokir, tapi tidak menceritakan ke suami. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Ada dua bentuk menyembunyikan sesuatu yang tidak disukai suami. Bentuk pertama adalah apa yang suami kalau melihat dia tidak suka. Maka kamu menampilkan sesuatu yang dia sukai. Itu thayyib. Itu bagus. Jangan dilihat kecuali kebaikan. Jangan terdengar kecuali kebaikan. Artinya engkau merias dirimu dan menyembunyikan yang jeleknya supaya suami suka. Demikian pula di rumah, apa yang suami tidak suka cepat beresin. Ini biasanya dia tidak suka kalau berantakan seperti ini. Itu bagus. Tetapi kalau menyembunyikan kesalahan dirinya di balik suami, yang di belakang suami, maka itu pengkhianatan. Sehingga barakallahu fikum, sekarang pengkhianatan alhamdulillah tidak terjadi karena engkau menghapusnya dan menghilangkannya. Tinggal satu lagi, apakah kalau suami tahu dia suka atau tidak suka, dia pasti tidak suka, maka dihapus, ditutupi untuk menjaga hati suami, mudah-mudahan tidak apa-apa. Karena engkau tidak berbuat apa-apa, tidak berbuat dosa yang kemudian kau tutup-tutupi. Maka perhatikanlah perbedaan antara keduanya. Kalau berusaha agar suami tidak melihat kecuali yang baik-baik, itu bagus. Tetapi kalau engkau menyembunyikan dosamu, engkau berbuat dosa kemudian disembunyikan di belakang suami, makanya pengkhianatan namanya. Di depan suami kayaknya baik-baik saja, di belakang suami bermaksiat, berbuat sesuatu dosa yang suami tidak suka, maka itu pengkhianatan. Barakallahu fikum. Yang pertama bagus, agar suami tidak melihat kecuali yang baik-baik, tidak mendengar kecuali yang baik-baik. Dan yang kedua adalah pengkhianatan berbahaya. Nasallahu alaihi wasallam alafiyah. Nah, pertanyaan keenam. Bismillah, afwan, izin bertanya Ustaz. Bagaimana hukum sholat orang yang dirawat di rumah sakit sudah 3 minggu belum sadarkan diri? Apa yang harus dilakukan oleh sang anak? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullahu khairah. Wa iyakum jazakumullahu khairah. Ada ikhtilaf di kalangan beberapa ulama. Sebagian mereka dari madhab Syafi'i, di seperti dalam matan ghayah wa taqrib, ringkasan madhab Syafi'i, dan juga penjelasan dari beberapa ulama dalam syarahnya, bahwa dia harus mengqadha semua sholat wajibnya selama 3 minggu. Kalau susah dikerjakan secara sekaligus, tidak mengapa untuk mencicilnya. Setiap sholat duhur ditambah sholat duhur, setiap sholat asar ditambah sholat asar, terus begitu selama 3 minggu. Tetapi sebagian ulama yang lain menyatakan dengan ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kunna nu'mar biqada'is shaum wa la nu'mar biqada'is shalah." Kami diperintah untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Artinya, tidak ada qadha dalam salat dalam artian mengganti yang tadi sudah terlewat, kecuali apa yang masih sempat dikerjakan. Ini masih memiliki waktu. Karena inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat ini atas mu'minin adalah kewajiban yang berwaktu. Sehingga sadarnya jam berapa? Kalau sadarnya malam, berarti kerjakannya salat maghrib dan salat isya. Karena maghrib dan isya masih bisa dikerjakan walaupun tengah malam. Maghrib masih bisa? Bisa. Karena ada waktu darurat. Waktu darurat adalah waktu ketika dia safar, ketika dia sakit, dia bisa mentakhirnya atau menjamaknya dan seterusnya, sehingga masih bisa sholat maghrib, sholat isya. Kalau sadarnya sore misalnya, berarti dia kerjakan sholat naam, sholat duhur dan asar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu saja yang lewat, ma'fuun anhu, Allah subhanahu wa ta'ala memakluminya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya tidak tahu mana yang rajih dari dua pendapat tersebut. Nah, pertanyaan ketujuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, mohon bimbingan bagaimanakah cara mentalqin seseorang yang dalam sakaratul maut. Jazakumullahu khairan kathiran untuk jawabannya Ustaz. Mentalqin dengan ucapan La ilaha illallah, laqinu mautakum, talqinlah orang-orang yang akan wafat di antara kalian dengan la ilaha illallah. Maka benar-benar lengkap la ilaha illallah. Jangan dipotong dengan Allah, Allah, Allah. Jangan dipotong dengan illallah, illallah, illallah. Lengkap la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Karena sebagian orang mengatakan jangan, nanti kalau kepanjangan orang mati, orang yang akan wafat tadi tidak bisa mengucapkannya, hanya sepotong la ilaha kemudian meninggal. Kan itu bahaya, ateis. Tidak. Mengapa? Karena innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Orang tadi niatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka diterima niatnya. Husnul khatimah insyaallah. Dia niatnya mengucapkan la ilaha illallah, tetapi tidak sempat kemudian wafat. Yang dinilai yang mana? Niatnya. Dan itu dalilnya sangat jelas dan sepakat para ulama ijma'. Innamal a'malu binniyat. Bahwa amalan itu tergantung niatnya. Sehingga jangan khawatir. Walaupun dia mengucapkan sepotong, akan dinilai sebagai lengkap. Karena niatnya ingin mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga talqinlah kepadanya. Ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan ke-8. Bismillah. Afan Ustadz ingin bertanya dan nasihat. Apakah diperbolehkan oleh syariat jika seorang wanita atau ummahat ikut mengintervensi pengaturan dakwah? Apakah ada dampak baik dan buruknya? Mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan. Dampaknya dikhawatirkan akan buruk kalau wanita ikut campur dalam masalah tersebut. Karena Allah SWT berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd. Juga ancaman Rasulullah SAW yang menyatakan, la yuflihu qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan baik satu kaum kalau dipimpin oleh seorang wanita. Sehingga biarkanlah mereka, kaum laki-laki, mereka yang berilmu, mereka yang memiliki pengalaman untuk mengatur urusan dakwah ini. Barakallahu fikum. Pertanyaan ke-9. Bismillah, afwan Ustadz, mohon bimbingan dan nasihatnya. Ana selalu marah, benci dan mengingkari kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia secara umum, baik dari kalangan teman, keluarga, bahkan orang tua. Setelah berusaha menegakkan hujah pada mereka, namun tidak mendapatkan respon positif. Timbul perasaan tidak suka untuk duduk dan bermuamalah dengan mereka. Apakah perasaan yang Anda rasakan sudah sesuai dengan koridor syar'i, atau Anda tetap harus mengampuni dan memaafkan kemaksiatan mereka dengan harapan mendapatkan keutamaan sifat sabar, pemaaf, dan menahan amarah? Jazakumullahu khairan Ustadz atas bimbingan dan nasihatnya. Naam. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Tentunya marah terhadap kemaksiatan adalah sesuatu yang wajar terjadi pada seorang beriman. Bahkan kalau tidak marah yang tidak wajar. Seorang beriman pasti akan benci kepada kemaksiatan. Tetapi saya katakan terukur. Apa terukur? Jangan melampaui batas. Seberapa kamu melampiaskan amarah kamu? Apakah sampai menjadikan mereka begini dan begitu? Misalnya ekstrimnya ya, sampai menghalalkan darah mereka, itu kan tidak sesuai dengan sunnah. Karena mereka masih muslimin. Atau misalnya engkau memutuskan hubungan silaturahmi dengan orang tua, padahal sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW masih menyuruhnya untuk berbakti pada ibunya, padahal ibunya kafir. Menggendongnya, mengangkatnya ke sana kemari. Tetapi kalau mengajak kepada kejelekan, kesyirikan, kata Allah dalam Al-Quran, wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu mengajak kepada kesyirikan, maka jangan turuti keduanya. Tetapi pergaulilah di dunia dengan baik. Sehingga barakallahu fikum, kalau engkau tadi mengatakan aku tinggalkan, tidak mau duduk dengan mereka ketika mereka bermaksiat, tidak mengapa. Itu terukur namanya. Misalnya kamu melihat mereka sedang melihat sesuatu yang haram, kamu tinggalkan. Apa ini seperti ini? Saya sudah bilang berkali-kali, Tidak boleh, kamu tinggalkan. Tapi di waktu yang lain, ketika dalam keadaan mereka berbicara sesuatu yang baik, kamu ikut duduk dan berbicara dengan mereka, tidak mengapa. Barakallahu fikum. Sehingga tetap harus ada sabar di dalamnya. Sehingga kalau marah tadi adalah bukti kalau engkau cinta kepada Allah dan Rasulnya, sehingga benci kepada kemaksiatan-kemaksiatan, sedangkan sabar ini remnya agar jangan kebablasan, jangan melampaui batas. Barakallahu fikum, mudah-mudahan terus kita istiqomah di atas kitab wa sunnah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita thabat ala tauhid wa sunnah. Amin. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salamat tasliman kathira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah telah kita ikuti bersama rangkaian acara Untayan Mutiara Indah Imam Nawawi di kesempatan pagi ini. Semoga kita bisa melanjutkannya di kesempatan mendatang, dan semoga apa yang telah disampaikan pada kesempatan hari ini bisa memberikan manfaat dan juga tambahan ilmu kepada kita semua. Akhir kata, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.